Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian atau pembahasan bedah buku yang ditulis oleh guru kita Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan juga taufik dan juga hidayah untuk mengisi pagi hari kita di kesempatan kali ini dengan amalan ibadah. Karena tidak semua orang yang mereka berjumpa dengan pagi hari, namun mereka mendapatkan taufik, kemudahan dari Allah untuk mengawali hari mereka dengan amal-amalan atau kegiatan-kegiatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih para pendengar sekalian, saat ini kita berada di hari-hari yang mulia, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang dimana 10 hari pertama ini adalah hari yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai sumpah. Menyebutnya dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Fajr ayat kedua, wal fajri wa layalin ashar. Demi fajar dan demi hari-hari yang 10. Yang dimaksud dengan hari-hari yang 10 di sini ditegaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana ini juga pendapat yang dikuatkan oleh pakar tafsir, ya, setelah generasi sahabat, yaitu Mujahid, ya, al-Imam Mujahid rahimahullahu taala. Demikian juga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari yang pertama ini, 10 hari bulan Dzulhijjah yang saat ini para pendengar sekalian kita sedang berada di awal, di hari pertama dari 10 hari yang istimewa ini. Maka kita gunakan hari-hari yang istimewa ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah akan lebih besar pahalanya, akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan di hari-hari yang mulia. Maka para pendengar rahimani wa rahimakumullah, jika kita belum maksimal mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan kemarin, barangkali ada kelalaian yang kita lakukan atau barangkali ada kesibukan yang menjadikan kita tidak bisa maksimal mengisi 10 hari terakhir yang istimewa di penghujung Ramadan kemarin, maka ya 10 hari terakhir awal ini adalah kesempatan bagi kita untuk menebus kekurangan kita di 10 hari terakhir Ramadan kemarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada suatu pun hari yang di mana Allah lebih mencintai hambanya melakukan amal saleh melebihi cintanya terhadap hambanya yang melakukan amal saleh di 10 hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya dengan penuh heran, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah juga tidak lebih baik, lebih afdal, lebih dicintai Allah daripada amalan jihad di jalan Allah?" Nabi mengatakan, "Walal jihad fi sabilillah, ya, bahkan lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fi sabilillah, kecuali seorang yang keluar di medan jihad," kata Nabi SAW, "lalu kemudian dia gugur di medan peperangan, tidak ada sedikit pun yang kembali daripadanya, baik jiwa maupun hartanya." Ya, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kita mulai kajian membahas buku ini. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki bab yang menjelaskan tentang dalil-dalil yang menunjukkan, ya, hadal dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti manhaj salaf. Nah, di sini penulis menjelaskan banyak sekali dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Lebih dari 40 dalil, ya. atau bahkan ya kurang lebih 40 dari lebih atau 50-an. Dan kita baru sampai di dalil yang ke 4 kemarin ya. Sekarang kita melanjutkan pada dalil yang kelima, yaitu dalil yang menunjukkan bahwasannya manhaj salaf, yaitu manhajnya para sahabat, adalah metode beragama yang terbaik dan wajib kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil yang kelima adalah halaman 63 ya, bagi para pendengar yang membawa buku. Man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini dalil yang kelima. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang ciri orang yang mendapatkan petunjuk itu. Ciri orang yang meniti jalan yang lurus. Siapakah mereka? Wa may ya'tasim billah. Yaitu orang-orang yang berpegang dengan agama Allah. Nah, makna ya'tasim billah atau i'tisamu billah, berpegang teguh kepada Allah SWT, ini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Yang pertama, makna adalah dinillah. Ya, maknanya adalah agama Allah. Kemudian yang kedua adalah at-tawakkulu 'alallah. Ya, makna yang kedua adalah bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika seorang mengupayakan dua hal ini, yang pertama dia berusaha berjuang berpegang dengan agama Allah, kemudian yang kedua dan memohon, yaitu bertawakal kepada Allah dalam menggapai hidayah, ya, bergantung kepada Allah dalam menggapai hidayah, maka akan Allah tunjukkan mereka kepada hidayah. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu didapatkan setelah diupayakan. Ya, diupayakan dengan apa? Berjuang meniti agama Allah. Apa yang dimaksud dengan agama Allah di sini? Agama Allah di sini adalah agama yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Itulah hakikat Islam yang sebenarnya. Ya, itulah Islam yang murni. Yaitu Islam yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in ketika menjelaskan ayat ini, maka beliau menerangkan bahwa yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan agama Allah itu adalah ya berpegang kepada ajaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk sehingga wajib mengikuti mereka, ya, sehingga mengikuti mereka adalah kewajiban, ya. Ini yang pertama, ya. Jadi hidayah itu diupayakan, dicari mana jalan yang benar. Jalan yang benar agama Allah. Apa yang dimaksud dengan agama Allah di sini? Yaitu jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, hidayah itu setelah apa? Tawakkal 'alallah. Bergantung kepada Allah, memohon, berdoa. Sehingga seorang yang mencari hidayah hanya dia bergantung kepada usahanya, ikhtiarnya saja. Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangannya, maka dia tidak akan mendapatkan keistiqomahan. Ya, dia tidak akan mendapatkan hidayah tersebut. Yang kedua adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan hidayah. Itulah hakikat dari i'tisam billah. Itulah hakikat dari apa? Berpegang, ya, berpegang kepada Allah. Yang namanya orang berpegang kepada Allah, ya, yang berpegang kepada tali Allah itu mencari perlindungan, mencari pertolongan. Makanya para ulama tafsir ada yang menafsirkan i'tisam billah ini masuk di dalamnya adalah apa? Bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah dalam menggapai hidayah. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang keenam, firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Karena kalian telah menyuruh untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memuji umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik, sebagai umat yang terbaik di antara umat-umat sebelum mereka. Maka ini dalil bahwasanya umat akhir zaman adalah umat yang terdepan, umat yang terbaik, umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat-umat sebelum mereka. Dan di antara umat akhir zaman, ya, umat akhir zaman, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling baik, yang paling afdal, yang paling istimewa, yang paling baik adalah umat yang sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang terdepan, mereka yang terbaik di antara yang terbaik ini. Ya, makanya ketika kita akan mendapati beberapa keterangan para ulama ketika menafsirkan ayat ini, bahwasanya yang dimaksud dengan sebaik-baik umat adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan yang dimaksud adalah umat yang terbaik dalam ayat ini, maksudnya adalah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ikut berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Ini. Demikian juga Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan apabila telah tetap berdasarkan nas Al-Qur'an, apabila telah terdapat dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasannya umat ini adalah sebaik-baik umat, maka para imam hadis, para ulama telah meriwayatkan hadis dari Imran bin Husain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah pada masaku, kemudian setelahnya, dan kemudian setelahnya. Ini menunjukkan bahwasannya generasi pertama dari umat ini lebih utama daripada orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itulah sebagian besar ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa orang yang pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat beliau meskipun sekali dalam seumur hidup, itu lebih baik daripada orang yang datang setelahnya, karena keutamaan bersahabat dengan beliau tidak dapat disamakan dengan amalan apapun. Ya, ini jadi yang pertama kali pertama kali yang disinggung oleh ayat ini, ya, ketika menyatakan bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Ya, mereka yang pertama kali berhak menyandangnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menjadi sahabat, yang menjadi sahabatnya Nabi, menolong dakwahnya Nabi, mendengarkan langsung perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadiri sholat berjamaah bersama Nabi, hidup bersama Nabi, perang bersama Nabi. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti mereka, orang-orang yang terbaik. Karena sudah menjadi fitrah seorang manusia ketika dia memilih suatu hal, ya, ketika dia ingin mencari teladan dalam sebuah bidang, maka dia akan memilih teladan ataupun referensi, ya, atau rujukan dari orang yang paling ahli dalam masalah tersebut, yang paling baik, ya, dalam masalah tersebut. Misalnya dia ingin bertanya tentang masalah kegunungan misalnya, ya, tentang masalah gunung api, maka dia akan bertanya kepada seorang yang ahli masalah tersebut, atau bertanya tentang masalah bedah tulang, tentang tulang, maka dia akan berusaha mencari dokter bedah tulang yang terbaik di tempatnya. Ya, dia jadikan referensi setiap perkataannya dalam masalah tersebut, dijadikan dalil, dijadikan referensi. Ya. Dalam masalah misalnya, dalam masalah kendaraan, barangkali dia penggemar kendaraan tua, maka dia akan bertanya kepada orang yang berpengalaman dalam masalah tersebut, ya, untuk memilih mana ciri-ciri kendaraan yang klasik tapi mesinnya masih kuat dan sebagainya. Nah, tentu saja ini butuh pengalaman, ya. Jadi kalau masalah dunia, Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang Allah muliakan, kita berusaha untuk memilih, mencari referensi terbaik, ya. Kita berusaha untuk serius dalam masalah dunia, mencari yang terbaik, memilih yang terbaik sebagai referensi. Maka sepatutnya dalam masalah akhirat, dalam masalah iman, masalah beragama, sepatutnya juga kita mencari orang-orang yang hebat, orang-orang yang paling ahli sebagai referensi kita dalam beragama. Siapakah mereka? mereka itulah yang telah dipuji oleh Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 10 yang kita baca tadi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat terbaik yang terlahir di antara manusia. Ketika Allah mengatakan kalian, ya, siapakah manusia yang hidup ketika itu? Orang ketika ngobrol kemudian menggunakan kata ganti orang kedua, kalian atau kamu atau anda, ya, itu yang menunjukkan, itu artinya apa? Artinya orang yang ada di hadapannya ketika itu, bukan orang ketiga. Nah, ketika Allah mengatakan kuntum, siapakah yang ada ketika ayat ini turun? Para sahabat Nabi SAW. Ya, meskipun ayat ini tidak bermakna hanya sahabat saja yang paling mulia di antara umat sebelumnya, ya, tapi juga sahabat dan seluruh umat Muhammad SAW sampai akhir zaman. Namun para sahabat adalah mereka yang paling terdepan. Nah, sepatutnya kita menjadikan mereka sebagai acuan beragama. Bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka beribadah, bagaimana prinsip mereka dalam bermuamalah kepada sesama muslim, demikian juga kepada non-muslim dalam segala hal. Ya, kita jadikan mereka sebagai acuan kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis di sini halaman 66 memberikan penegasan bahwasanya dimaksud dengan kuntum khaira ummah, bahasan yang pertama kali tersebut ataupun yang terdepan menyandang gelar tersebut adalah para sahabat Nabi SAW. Beliau di sini menukil pernyataan Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah taala, nih halaman 66 ya, yang termaktub dalam kitab beliau yang berjudul, kitabnya Syekhul Islam yang berjudul Naqdul Mantiq. Ya, Syekhul Islam rahimahullah taala menjelaskan bahwa kaum muslimin telah sepakat, ya, bahwasannya sebaik-baik umat dan paling sempurna, dan umat yang paling sempurna dan paling utama dari umat Islam ini adalah generasi yang terdahulu, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Generasi para sahabat adalah orang-orang yang paling tahu dan yang paling ittiba', maksudnya paling sempurna dalam mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat dari ahlul hadis dan ahlus sunnah. Karena itu, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata dalam risalah Abdus dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Abdus bin Malik. Beliau menuliskan usulus sunnati indana, prinsip ahlus sunnah wal jamaah menurut kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fiha dhalal fa hiya dhalalah, adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak mereka dan meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama ini, karena setiap perkara baru dalam agama ini adalah kesesatan. Ya. Kemudian dalil berikutnya dalil berikutnya itu dalil yang ketujuh tentang keutamaan mengikuti para sahabat atau kewajiban mengikuti manhajnya para sahabat Nabi SAW. Surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ya. Dan barang siapa yang menentang rasul yang sudah jelas kebenaran di hadapannya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatannya, atau kami pikulkan kesesatan itu kepada dirinya sendiri, ya, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Siapakah orang-orang yang dimaksud sebagai al-mu'minin dalam ayat ini? Ya, siapakah yang dimaksud dengan jalannya, ya, jalannya orang-orang beriman dalam ayat ini, di mana yang menjadi ancaman, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam An-Nisa ayat 115 ini, orang yang menyimpang dari jalannya orang-orang mukmin itu diancam dengan apa? Azab neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Lantas siapakah orang mukmin yang dimaksudkan dalam ayat ini? Ya. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang mukmin yang berada ketika ayat ini diturunkan. Ya. Yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ayat yang lain Allah tegas, ya, secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyebut para sahabat sebagai orang-orang yang beriman. Kalau kita disebut orang mukmin. Yang menyebut kita sebagai mukmin barangkali teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, guru-guru kita, ustaz kita. Orang-orang biasa seperti kita. Tapi kalau para sahabat, mereka mendapatkan gelar mukmin, yang menyebut mereka mukmin adalah langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, ya, yang zahir dan yang batin. Allah mengatakan tentang para sahabat, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Telah beriman para rasul itu, ya. Rasul Muhammad itu telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, ya, dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Muhammad, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya para ulama ketika menafsirkan ayat ini, ya, ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan jalannya orang-orang beriman, yang dimana di sini Allah ancam orang yang menyimpang dari jalannya orang-orang beriman itu dengan neraka, ya, mereka menjelaskan di antaranya Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu taala dalam kitabnya Da'watuna Al-Kitab wa Sunnah Alaman Hajis Salaf, halaman yang ke-45. Mohon maaf, ini kitab yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, Da'watuna Al-Kitab wa Sunnah ala Manhajis Salaf. Ya, beliau menukil perkataan Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini. Imam Ibnu Abi Jamrah mengatakan, para ulama telah berkata mengenai makna dalam firman Allah yang artinya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Artinya mereka menyimpang dari jalurnya, jalannya orang-orang yang beriman. Yang dimaksud adalah jalannya para sahabat. Generasi pertama, karena mereka adalah orang-orang yang mengambil khitab wahyu langsung. Maksudnya yang Allah, yang mereka hidup di masa di mana wahyu ini diturunkan. Ya. Melalui diri mereka, dan mereka mengobati ketidakjelasan yang terjadi dalam diri mereka dengan bertanya kepada Rasulullah SAW secara langsung dan baik. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, yang dimaksud dengan jalan orang-orang beriman dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi SAW. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kita semua menyadari bahwasanya sebuah perintah yang ataupun sebuah ancaman, sebuah larangan yang disertai ancaman, ya, maka itu menunjukkan bahwasannya menyelisihi larangan tersebut hukumnya kewajiban, ya, ataupun ada sebuah perintah yang disertai ancaman bagi orang yang meninggalkannya, ancaman azab baik di dunia maupun di akhirat, itu menunjukkan bahwasannya, ya, menjalankan perintah itu kewajiban. Maka ini artinya apa? Ini artinya mengikuti manhajnya para sahabat itu wajib. Ya. Karena Allah di sini mengancam orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, yaitu orang-orang mukmin, disebutkan dalam ini maksudnya para sahabat Nabi SAW sebagaimana telah kita singgung tadi. Allah mengancam apa? Ya, nuwallihi ma tawalla. Ya, Allah akan pikulkan sendiri kesesatan itu. Allah enggak akan menolong mereka. Ya. Jadi mereka sudah apa? Berhadapan antara mereka dengan Allah dan Rasulullah. Allah tidak membela mereka. Dipikulkan kepada, ya, mereka sendiri. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at nasira, dan itu adalah seburuk-buruknya, ya, seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, ayat ini menunjukkan wajib, ya, mengikuti manhajnya para sahabat. Ya, ini kewajiban bagi setiap mukmin, setiap orang yang mengaku muslim untuk beragama Islam ini mengikuti metodenya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau wajib bagaimana para pendengar? Artinya kalau wajib, jika ditinggalkan maka berdosa. Jika dikerjakan maka mendapatkan pahala yang sangat besar, itu kewajiban. Ya, dan kesimpulan ini para pendengar, ya, kesimpulan ini bukan dari kami pribadi. Kesimpulan yang menunjukkan bahwasannya mengikuti jalannya para sahabat itu kewajiban berdasarkan ayat ini, Ini bukan kesimpulan dari kami pribadi, tapi ini kesimpulan yang disimpulkan oleh para ulama Syafi'iyah malah. Ya, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyebutkan. Ya, Imam Ibnu Katsir ini juga mazhab Syafi'i. Beliau menerangkan wa minal ulama man idda'at wa minal walladhi awwala 'alaihi Syafi'i rahimahullah fil ihtijaji 'ala kaunil ijma'i hujjatun tahrumu mukhalafatuhu hadhihi al-ayatil karimah. Di antara para ulama yang mereka menyimpulkan atau menjadikan ayat ini sebagai dalil kehujjahan ijma', itu ijma'nya, ijma' di sini ijma' yang paling kuat ijma'nya para sahabat, ya. Yang kehujjahan ijma', ya, ijma' para sahabat Nabi SAW dan juga ijma' setelahnya adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan beliau berpendapat bahwasanya haramnya menyelisihi kesepakatan mereka, ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir berkomentar, wa huwa min ahsanil istinbatat wa aqwaha. Dan kesimpulan seperti ini adalah kesimpulan yang paling baik dan yang paling kuat, ya, dari ayat tersebut, ya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan dalil yang ke-8. Ya, dalil yang ke-8. Quran surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun." Dan katakanlah, wahai Muhammad, ya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu, kepada kalian, agar kalian bertakwa. Ya. Nih, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri jalan yang Allah SWT menjelaskan bahwasanya ciri-ciri jalan yang lurus itu bagaimana. Jalan lurus adalah wa anna hadza sirati, inilah jalanku. Ku di sini kembali ke siapa? Itu kembali kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya Allah Subhanahu wa taala, agama Allah, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik. Ya. Kemudian bila kita perhatikan, nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan kebenaran itu dengan bentuk kata mufrad atau kata tunggal. Ya. Sementara ketika Allah menyebutkan jalan-jalan yang sesat, Allah sebutkan dengan kata jamak. Ya. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi. Maka janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang banyak itu, sehingga kalian akan tercerai-berai dari jalannya. Ketika menyebut jalan sesat, jalan-jalan beragama yang sesat, maka Allah katakan subula. Subula ini jamak dari kata tunggal sabilun, ya, jalan-jalan yang banyak. Kemudian ketika menyebutkan jalan kebenaran, Allah katakan sabilih, ya, sabilun, bentuk tunggal, menunjukkan bahwasanya jalan kebenaran itu satu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya jalan kebenaran itu satu dan jalan kesesatan itu sangat banyak. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan jalan kebenaran itu hanya satu. Sehingga manusia yang ingin mencari kebenaran, mereka tidak perlu, ya, tidak perlu ribet-ribet. Ya, tidak perlu bingung. Karena pilihannya hanya satu saja. Ya, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Allah adalah itu jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasulullah dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana didukung dengan dalil-dalil yang lain. Ya. Adapun jalan kesesatan banyak. Makanya kesesatan itu membingungkan. Kesesatan itu, ya, tidak memuaskan, tidak melegakan. Ya. Kesesatan itu membimbangkan karena banyak, bingung. Banyak kontradiksi. Banyak yang tidak ilmiah, banyak yang tidak sesuai dengan fitrah atau logika manusia yang sehat. Ya. Maka Ini dalil bahasanya jalan kebenaran itu hanya satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Ketika menjelaskan ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pernah membuatkan sebuah garis dengan tangan beliau. Beliau menggambarkan satu garis gitu. Tsumma qala hadza sabilullahi mustaqiman wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Nabi mengatakan, jalan yang lurus ini adalah jalannya Allah, ya. Ini jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membuat garis-garis di kanan dan kirinya seperti gambar pelepah kelapa, ya, daun kelapa. Itu ada biting-bitingnya. Ya, ada batang pokoknya, kemudian ada dahan-dahannya. Batang yang lurus itu jalan Allah Subhanahu wa taala, yang lurus. Kemudian Nabi menggambarkan banyak jalan-jalan samping-samping, menyimpang. Kemudian Nabi bersabda, "Hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa 'alaihi syaitanun yad'u ilaih." Adapun ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai. Jalan-jalan yang berpisah dari kebenaran atau jalan kesesatan. Tak ada satu pun di antara jalan-jalan tersebut kecuali di dalamnya terdapat setan yang menyeru kepadanya. Tsumma tala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai. Surat At-Taubah, ya. Dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ." Dan orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ya, siapakah yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan ansar tidak lain. Ya, yang mendapatkan gelar muhajirin dan ansar, orang-orang yang masuk Islam pertama kali adalah siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang Allah rekomendasikan, yang Allah puji dalam ayat ini, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, mereka telah ridha kepada Allah, berarti cinta mereka kepada Allah itu cinta yang jujur karena Allah langsung yang memberikan, yang menyatakan ini. Yang mengetahui isi hati setiap hambanya. Mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepadanya. Wa'adalahum, dan Allah telah janjikan surga bagi mereka. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya kaum Muhajirin dan Ansar telah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama para khulafaur rasyidin, demikian juga orang-orang yang mengikuti Bai'atul Aqabah, orang-orang yang mengikuti perang Badar dan seterusnya. Ya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ketika menerangkan ayat ini dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in jilid yang ke-5, ya, halaman 556 dan 557. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, segi pengambilan dalil dari ayat ini, sisi pendalilan daripada ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para sahabat. Jika mereka para sahabat mengatakan sesuatu, lantas ada seorang yang mengikutinya sebelum dirinya tahu kebenarannya, maka orang itu adalah pengikut mereka. Sehingga wajib mendapatkan pujian atas sikapnya dan berhak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memuji para sahabat Nabi. Ya, yaitu kaum Muhajirin dan Ansar. Ada orang ketiga yang dipuji oleh para sahabat, oleh Allah SWT, yaitu walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Siapakah mereka? Orang-orang yang datang setelah para sahabat. Yang namanya pengikut itu datang setelahnya. Kita-kita ini yang hidup di akhir zaman, ya, hidup sepeninggal para sahabat Nabi SAW, ya, mereka yang mengikuti jalannya para sahabat, mereka itulah orang yang Allah ridhai, dan mereka pun jujur ridha kepada Allah, dan Allah janjikan bagi mereka surga. Maka para pendengar rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah SWT memuji tiga golongan manusia. Ada tiga orang yang telah dipuji oleh Allah SWT dalam ayat ini. Yang pertama adalah wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan kaum muhajirin. Ya. Siapakah mereka? Yaitu mereka orang yang rela meninggalkan kampung halaman mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, keluarga dan tempat tinggal mereka di Mekah untuk berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kota Madinah. Ya. Dan tujuannya tidak lain untuk meninggikan agama Allah, untuk melestarikan tauhid, memperjuangkan tauhid. Jadi kalau kita lihat perjuangan para sahabat sallallahu radhiyallahu anhum, itu betapa gigih dan betapa besarnya mereka rela meninggalkan kampung halaman, pekerjaan, bisnis mereka yang sudah sukses, ya, bahkan juga keluarga mereka, ya, berhijrah ke tanah yang asing, ke Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, memulai hidup dari nol lagi, memulai bisnis dari nol lagi, ya. Ya, demi melestarikan agama ini. Kalau seandainya mereka tidak berhijrah ke Madinah, ya, mereka tetap di Mekah, ya, niscaya, ya, orang yang melestarikan agama ini akan punah, ya, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun dengan taufik dan hidayah Allah SWT, kemudian melalui perantara para sahabat Nabi SAW, melalui perantara Rasulullah yang mulia SAW dan para sahabat Nabi SAW, Allah hijrahkan mereka ke kota Madinah dengan penuh perjuangan, ya, dengan penuh kesabaran yang mereka alami, ya, kemudian agama ini sehingga lestari sampai kita rasakan nikmatnya bertauhid, nikmatnya berislam yang benar sampai detik ini. Ya. Jadi ini yang pertama, ya, yang dipuji adalah orang-orang muhajirin. Dan orang-orang muhajirin yang paling mulia, ya, orang-orang muhajirin yang paling utama tentu saja itu orang-orang yang orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ya. Yang pertama kali masuk Islam di antara mereka tentu mereka orang yang paling pertama. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Kelompok yang kedua yang dipuji adalah wassabiquna al-awwaluna minal ansar, ya. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Yang kedua adalah orang-orang ansar, yaitu mereka yang, ya, menyambut, ya, kedatangan hijrah Nabi SAW di Madinah. Ini orang ansar. Dan di antara kaum Ansar yang paling mulia, ya, kaum Ansar ini sahabat yang mulia. Di antara paling mulia di antara kalangan Ansar itu adalah orang-orang yang menghadiri Baiat Aqabah pertama dan yang kedua, ya, sumpah setia ketika mereka berhaji kalau nggak salah atau berumroh, ya, ke Mekah, kemudian ke Mekah tujuannya untuk belajar kepada Nabi SAW, menyatakan Islam. Ini sebelum Nabi hijrah kemana? Ke Madinah. Sehingga ketika mereka pulang ke Madinah, balik ke kampungnya, mereka sudah membawa Islam. Mereka sudah menjadi delegasi-delegasi Islam, ya, yang menyiapkan Madinah sebagai tempat tinggal yang layak untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, sehingga Madinah ini sudah dikondisikan sebelum Nabi berhijrah, ya, dengan apa namanya, upaya yang dilakukan oleh kaum Ansar yang mengikuti bai'ah pertama dan bai'ah yang kedua, ya. Kemudian setelah itu, ya, kaum Ansar secara keseluruhan, ya, mereka disebut sebagai kaum Ansar. Lantas kemudian orang yang ketiga yang dipuji dalam ayat ini adalah walladzina taba'uhum, ya, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti as-sabiqin al-awwalun, dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu para muhajirin dan ansar, ya, dengan pengikutan yang baik. Maksudnya bagaimana mengikuti mereka secara baik? Yaitu mengikuti mereka secara utuh, zahiran wa batinan, baik lahir maupun batin. Lahir mereka berarti ibadah lahir mereka, ya, perilaku lahiriah mereka, akhlak, ibadah, muamalah dan seterusnya. mereka mengikuti para sahabat Nabi SAW. Demikian juga batin mereka dalam akidah, dalam iman, dalam ketakwaan. Mereka berusaha untuk meneladani para sahabat Nabi SAW. Sehingga tidak setengah-setengah dalam mengikuti para sahabat ini. Seorang yang disebut sebagai orang yang memang sejati mengikuti manhaj salaf, atau disebut dengan salafi, ya, adalah apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Siapakah mereka? Yang utuh mengikuti sahabat. Semua sisi. Akhlaknya diikuti, akidahnya juga diikuti, ya, manhajnya diikuti, ibadahnya juga diikuti. Tidak hanya separuh-paruh, ya, dalam masalah akidah saja maksudnya, dalam masalah manhaj saja, tapi dalam masalah akhlak tidak diikuti. Atau dalam masalah misalnya, ya, akhlak saja, dalam masalah muamalah saja, tapi dari segi manhajnya yang paling pokok ataupun akidahnya mereka tidak mengikuti. Jadi inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah, tiga orang ya, yaitu kaum muhajirin, kemudian kaum ansor, yang ketiga adalah orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu kaum muhajirin dan ansor, mereka adalah para sahabat dengan cara yang baik, ya, dengan seutuhnya. Maka bapak ibu sekalian, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, ya, untuk mendapatkan gelar muhajirin dan ansor tidak mungkin, karena ini hanya kesempatan, ini hanya diperoleh oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada satu kesempatan, ya, yang kita bisa mendapatkan keriduan Allah radhiyallahu anhum waradu'an, yang mendapatkan keriduan Allah dan Allah persaksian kita ridha kepada Allah. Wa a'addalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah janjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada satu kesempatan yang kita mungkin untuk masuk di dalamnya, yaitu apa? Kesempatan terakhir ini, yang ketiga ini. Walladzina taba'uuhum bi ihsanin, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ini berlaku untuk semua umat Muhammad sampai akhir zaman. Siapa yang bisa mengupayakan ini, maka dia berhak mendapatkan pertama radhiyallahu anhum, ya, radhiyallahu anhum, mereka ridha kepada Allah. Kemudian yang kedua, waradu'an, ya, Allah meridha kepada mereka. Yang kedua, dan mereka pun ridha kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa'addalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, mereka berhak mendapatkan ganjaran surga yang sangat indah, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Demikian para pendengar rahimani wa rahimakumullah yang bisa kami sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak siaran kami. Semoga apa yang kita simak dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.